بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado, saya bilang sama ayah saya, waktu saya islamkan beliau. Karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Karena beliau mantan militer, berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam. Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu, bantai, habisi, bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab silsilah keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado, merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta. Saya bilang, untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat, cari yang kaliber. Saya akan tanya hanya satu pertanyaan, yes or not, apakah Tuhan pernah mati? Dengan banyak dalil, karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular pembohong. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisa masyir. Pendusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta, dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga? Tidak mudah, tidak mudah untuk kami melalui sampai 10 tahun ini, bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar, badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini, silakan, yes or not, ya atau tidak, Tuhan pernah mati atau tidak? Bapak saya tanya, Bapak mau percaya Islam atau tidak? Saya justru tanya kamu, Yahya, mengapa kamu masuk Islam? Nah, sekarang saya tanya, argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya, saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya, apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab, gila kamu, Yahya, Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya, jiwa ayah saya yang pernah ditiupkan alastu birabbikum qulubala sahihna. Berarti memang benar bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam, jiwanya tetap suci, pikirannya yang kacau. Coba perhatikan tuh orang gila kalau dia makan sampah di luar sana. Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka, bukan jantungnya yang opname, bukan jantung, bukan hatinya, bukan hepanya, bukan kemaluannya yang rusak. Tidak, kabel di kepala putus satu. Ini kan bedah buku, bukan dakwah ya. Supaya memang betul bahwa saya bawa ijazah dokter saya. Ada ijazah dokter saya. Saya bawa. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Summa cum laude. Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir. Kalau dari Muslim masuk Kristen, Masya Allah, dicoplok Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Tentang Yusuf Roni, mengaku yuri musyabakah tilawatil Quran, mengaku ketua sekjen Islam sedunia. Ternyata Yusuf Roni pengakuannya berakhir dengan 8 tahun penjara dianggap suspensi. Pelanggaran hukum karena mengada-ada. Masya Allah, memang kalau orang yang murtad itu banyak berbohong. Tapi mudah-mudahan saya dengan Sutiono insya Allah tidak berbohong. Amin. Tidak berani saya, ngapain, apa untungnya kalau hanya materi yang kita cari. Saya beda dengan beliau. dalam sistematika gereja ada congregation, ada presbyterial synodal. Congregation ini adalah gereja dari nenek moyangnya sampai cucu cicitnya bisa jadi pendeta biar mutahuru. Tapi kalau gereja presbyterial synodal yang pusatnya di ekspor Jerman itu tidak sembarang, dia harus kuliah sekolah tinggi teologi 5 tahun, kemudian mencapai jenjang vikariat 2 tahun, dan barulah dia ditahbiskan dengan menggunakan bahasa Ibrani yang hanya satu pendeta insya Allah di dunia ini, di Indonesia yang tahu. Sebenarnya 3, tapi 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Saya mau tanya, pendeta mana, apa metodologi orang memberkati pendeta, bahasanya apa? Adonai yismurka mikolra yesemur et napseta mikolra Adonai yismurka ka ufo eka me'ata we'at olamim. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ini pendeta goblok semua. Apa artinya itu? Adonai yismurka mikolra yesemur et napseta mikolra. Ya Tuhan, Adonai adalah Tuhan, El atau Pantoi atau Elohim itu adalah Allah. Makanya Yahudi tidak, tadi Mormon, gereja Mormon itu adalah gereja yang mengakui perjanjian lama, Old Testament. Betul? Nah, perjanjian baru ini yang bikin rusak otak manusia. Ya? Kalau kita sadar benar bahwa kelanjutan serial agama Nabi Isa adalah Islam. Islam. Saya bilang tadi, kalau saya mau masuk Islam, oh mau jadi ustaz supaya sekali ceramah dapat amplop, saya kira saya rugi sekali. Rugi sekali. Saya sudah mewisudakan ribuan pendeta dan ini dokumen saya. Silakan orang Kristen fitnah di internet, tapi saya punya fakta. Saya tidak bawa lari uang dari sana. Yang saya bawa lari adalah dokumen-dokumen pribadi, karena saya tahu persis pasti akan difitnah di kemudian hari. Hanya ini yang saya bawa lari, merantau ke Jakarta bersama istri dan 3 orang anak tanpa pernah meminta-minta imbalan dari siapapun, membangun kehidupan keluarga Islami. Kemungkinan besar kalau saya masuk Islam cuma sendiri, barangkali langkah kaki saya ini sudah di Eropa, bukan di Indonesia. Tapi bagaimana, saya baru mau belajar Al-Quran 1 ayat, anak sudah berteriak, Pak makan, Pak bagaimana sekolah kami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak ustaz harus berwibawa, anak ustaz harus jadi pejabat negara, harus bisa mengembangkan dakwah dengan status sebagai seorang yang punya predikat. Nah, jadi saya bilang sama ayah saya, kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah, gila kamu Yahya, masa Tuhan mati? Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati enggak? Nah, ini sekat mati. Kalau orang main catur, main catur pakai metode metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langkah.